أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang tanggal 13 Muharram 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji sebuah permasalahan yang erat kaitannya dengan para wanita, yaitu tema yang kita ingin pelajari adalah dalil-dalil tentang kewajiban wanita memakai jilbab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis dan atau ayat dan hadis yang menunjukkan akan kewajiban seorang wanita memakai jilbab. Sebelum kita lanjut kepada permasalahan kita lebih dalam, maka saya ingin mendudukan kata-kata jilbab itu apa? Apa arti jilbab di dalam agama Islam? Jilbab adalah bahasa Arab yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan dari jilbab-jilbab mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, sekarang arti jilbab itu apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atau memerintahkan para wanita untuk menjulurkan jilbab mereka. Yudenin artinya menjulurkan ke bawah. Ya, alaihinna min jalabibihin, menjulurkan ke bawah di atas badan mereka dari jilbab-jilbab mereka. Nah, arti jilbab ini apa? Ini poin penting, sangat penting. Karena ketika kita membicarakan, memahami arti jilbab, maka nanti kita tidak akan salah mempraktekkan jilbab di dalam tubuh para wanita. Ya, artinya para wanita, ibu-ibu, saudari-saudari tidak akan salah menggunakan jilbab tersebut. Jilbab artinya adalah kain yang diletakkan dari kepala menutupi seluruh tubuh. Jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kepala dan kemudian dijulurkan ke bawah dan menutupi seluruh tubuh. Dan jilbab adalah kain di atas baju wanita. Jilbab adalah kain di atas baju wanita. Ketika seorang wanita memakai baju, baik itu pakai rok, kemudian pakai atau pakai daster atau pakai terusan dari atas ke bawah, maka di atasnya, di atas baju tersebut ada kain yang mana dijulurkan dari bawah ke atas, itu disebut dengan jilbab dalam bahasa Arab. Ada kata-kata lain lagi, khimar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, artinya hendaknya para wanita tersebut meletakkan hendaknya para wanita tersebut meletakkan dari situ ya suaranya. Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya para wanita tersebut hendaknya para wanita tersebut meletakkan khimar mereka di atas juyub mereka. Perhatikan kata-kata khimar. Hendaknya para wanita meletakkan khimar mereka di atas jaib mereka. Khimar adalah kain yang diletakkan di atas kepala. Kalau bahasa kita sekarang ini jilbab yang dipakai oleh para wanita itu khimar. Ya, jadi di sana ada beberapa kain yang dipakai oleh wanita setelah baju mereka. Baju kemudian memakai jilbab. Jilbab adalah kain yang dijulur dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Khimar adalah kain yang diletakkan di atas kepala dan menutupi kepala saja. Menutupi kepala saja. Orang-orang Arab jahiliyah di zaman mereka, mereka tidak menggunakan jilbab, tetapi mereka menggunakan khimar, penutup kepala. Tetapi penutup kepala mereka itu layaknya kalau di kita sekarang seperti selendang, kerudung, yang mana mereka hanya letakkan di atas kepala dan tidak menutupi leher, sehingga kelihatan kupingnya, lehernya, dan sebagian dadanya. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka, para wanita, meletakkan khimar mereka. Hendaklah para wanita meletakkan khimar mereka. Iya, cukup. Khimar mereka di atas Jaib. Jaib itu Pak, kalau dalam bahasa, kalau Bapak buka kamus bahasa Arab, itu kantong. Tetapi jaib bukan kantong, yang dimasukkan di sini adalah masukan leher. Jadi kalau kita pakai baju ini disebut dengan jaib. Ya. Ya. Bukaan baju ini loh. Ini. Bolongan bolongan lehernya itu disebut dengan apa? Disebut dengan jaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita agar meletakkan khimar, yaitu kain di atas kepala mereka, untuk bukan hanya segera diletakkan tetapi menutup juga jaibnya ini, agar tidak terlihat leher dan juga telinganya. Karena wanita-wanita jahiliyah, mereka itu memakai khimar penutup kepala, tetapi mereka buka, mereka biarkan terbuka. Seperti kalau di kita, ibu-ibu yang pakai konde-konde kemudian pakai kerudung, pakai selendang yang diletakkan hanya di atas kepala. Nah, itu khimar, Bu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Baik. Ada kenapa? Nah, kalau keledai pakai ha. Khimar. Ya. Pak, kalau seandainya penutup kepala pakai kho. Khimar. Ya, baik. Ada lagi istilah yang ketiga, hijab. Sering kita dengar hijab. Hijab adalah kata yang menunjukkan kepada penutup antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Seluruh yang menjadi penutup, pembatas antara lelaki dan wanita yang bukan mahram itu disebut dengan apa? Hijab. Seperti ini, kain putih yang di sini, ini adalah hijab. Ya. Kalau laki-laki dengan perempuan berhadap-hadapan, dia bukan mahram, perempuan tersebut memakai jilbab yang sempurna, itu disebut dengan dia berhijab. Paham ya? Hijab itu adalah kata yang menunjukkan penutup antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau bahasa kita bukan muhrim. Ya, sebenarnya yang benar adalah bukan mahram, karena muhrim itu untuk hajian, orang yang lagi berihram. Ya, yang bukan mahram yang benar. Baik. Kalau sudah kita pahami tiga kata ini, saya ulangi sedikit karena tadi agak konsen kita terpecah. Yang pertama jilbab. Jilbab apa tadi, Pak? Kain yang dari yang kita letakkan di atas kepala menjulur ke bawah. Sampai ke mana? Sampai ke kaki dan menutupi seluruh tubuh. Itu disebut dengan apa? Jilbab. Jilbab. Bapak kalau mau lihat jilbab, biasa di kota Madinah atau di kota Mekah, orang-orang Syiah mereka memakai jilbab, kain panjang yang mereka tutup. Mereka memakai kain panjang. Jadi kainnya itu menutup seluruh tubuh mereka. Ya. Cuma ininya terbuka. Wajahnya terbuka. Nah, itulah jilbab. Afghanistan juga seperti itu, ya, memakai kain seluruhnya menutup tubuh. Di Arab Saudi juga seperti itu. Ya, menutup kain seluruhnya menutup tubuh. Itu disebut dengan apa? Jilbab. Jadi sebenarnya kata jilbab yang dipakai oleh orang Indonesia berarti khimar. Khimar. Bukan khimar, Pak ya. Khimar. Jangan saling tunjuk deh. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Khimar tadi apa? Jilbab kalau bahasa kita. Yang dipakai oleh ibu-ibu sekalian, para wanita, ya, para akhwat, jilbab. Ada yang jilbabnya cuma khimarnya cuma seleher, ya kan? Yang lagi model sekarang. Ada yang jilbabnya cuma sampai sepayudara, Ya, ada yang sampai ke perut, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai setengah betis. Itu semua disebut apa? Khimar. Dalam bahasa kita? Jilbab. Ya, dalam bahasa kita jilbab, khimar. Dalilnya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Itu ayat, saya lupa ayatnya, Pak. Ya. Surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita pahami, yang ketiga yaitu tadi apa? Hijab. Hijab kata yang menunjukkan kepada penutup antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kain bisa jadi hijab. Kemudian kaca hitam bisa jadi hijab. Kalau seandainya kita punya mobil, ya, kita tidak ingin istri kita kelihatan oleh orang di jalan, kita kasih hitam kacanya, itu hijab. Seluruh kata yang menunjukkan kepada penutup antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, itu disebut dengan apa, Pak? Hijab. Baik, kalau sudah kita pahami ini, maka poin yang kedua yang kita bahas yaitu, ketahuilah bahwasanya kita ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Apa arti syahadat asyhadu alla ilaha illallah? Kenapa Abu Jahal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah." Di sebuah pasar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam pasar, kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tuflihu, maka kalian beruntung." Abu Jahal yang mengikuti beliau dari belakang, ya, mengatakan kepada seluruh manusia yang mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'u, innahu kadzdzab." Jangan ikuti perkataannya. Sesungguhnya dia tukang dusta. Bukan hanya seorang pendusta, tetapi tukang dusta yang sangat banyak berdusta. Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Aja'altal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab." Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. "Apakah engkau menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu sembahan? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh." Kenapa Abu Jahal sampai berkata seperti itu? Kenapa beliau tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena dia tahu konsekuensinya. Konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, pertama, tunduk patuh kepada perintah Allah. Ketika saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya harus tunduk patuh kepada perintah Allah. Apa saja yang merupakan perintah Allah, saya kerjakan. Dan apa yang merupakan larangan Allah, saya harus jauhi. Kenapa? Karena saya bersyahadat, tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ketika ada orang, Pak, bertanya kepada kita, coba orang non-muslim, kafir, bertanya kepada kita, coba saya ingin masuk dalam agama Islam, terangkan kepada saya tentang Islam dalam beberapa kalimat saja. Kalau saya paham, maka nanti saya akan masuk Islam, terusnya saya akan mendalami Islam. Kira-kira kita jawabnya bagaimana? Yang jelas jawabannya bukan Islam, bukan Isya, S subuh, ya, kemudian L lohor, A asar, M maghrib, bukan itu jelas jawabannya, ya. Islam itu punya tiga unsur. Yang pertama, al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam beribadah. Satu. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh kepada perintahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kalau kita lihat tiga unsur ini, salah satunya adalah tadi apa? Tunduk patuh kepada Allah atas perintahnya. Diperintahkan apa? Ya kita hambanya, ya kita kerjakan. Seperti misalkan kita sholat, kita diperintahkan untuk sholat, maka kita sholat. Begitu juga ketika kita diperintahkan, para wanita khususnya diperintahkan untuk memakai jilbab. Dalilnya tadi, ya, surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan statusnya, kalau kita lihat statusnya, sama dengan ketika Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan bersama orang-orang yang salat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak pernah meninggalkan salat. Betul apa tidak? Ya. Terutama sekarang lah. Kalau dulu-dulu mungkin lagi masa zaman jahiliyah. Ya, mungkin Jumatan ya sekali dua kali. Karena merasa Jumatan itu yang tidak boleh adalah berturut-turut meninggalkannya. Ya, meninggalkan berjumatan 3 kali berturut itu yang enggak boleh. Kalau sekali, kemudian bulan depan lagi sekali itu boleh katanya. Padahal bukan berturut-turut sebenarnya yang benar. Sekali, dua kali, tiga kali dalam hidup itu akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan salat Jumat. Kecuali orang yang bertobat. Ini setelah azan berapa menit, Pak? 10 menit ya. Baik. Waktu kita masih tinggal. Yang saya ingin capai di sini adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu mengerjakan salat, kenapa? Karena perintah siapa? Allah. Mengerjakan zakat. Ya, bagi yang sudah sampai nisab dan melalui 1 tahun. Kenapa? Karena perintah Allah. Lah, Allah juga memerintahkan ibu-ibu khususnya para wanita memerintahkan jilbab. Lah kenapa ini dikerjakan, sholat dan zakat dikerjakan, sedangkan jilbab tidak dikerjakan? Nah, ini kan bermasalah jadinya. Nanti kalau begitu kita mempunyai sifat orang Yahudi. Apa? Sifatnya orang Yahudi itu, salah satu sifat orang Yahudi diantaranya dia pengkhianat, pembohong, pendusta besar, suka mencari tipuan-tipuan untuk bermaksiat kepada Allah, diantaranya juga mengimani sebagian dari ajaran Allah dan kafir dari ajaran Allah kepada sebagiannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai seorang wanita, ini khususnya pembicaraan ini lebih condong kepada para wanita ya. Kita sebagai seorang wanita mengerjakan sholat, kemudian kalau ada harta sampai nisab dan telah melalui 1 haul, kita bayar zakat. Kita pada bulan Ramadan kita berpuasa karena perintah siapa? Allah. Lah, jilbab atau yang lebih tepat memakai apa? Memakai khimar, ya. Ini siapa yang memerintahkan? Allah juga. Lah, kenapa salat, puasa, zakat kita kerjakan sedangkan jilbab kita tidak kerjakan? Nah, ini nanti mewariskan kepada diri kita salah satu sifat orang Yahudi, beriman kepada sebagian dari Al-Quran dan kafir atau tidak beriman kepada sebagian dari Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus pertanyaannya, Pak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada, makanya dari awal tadi saya menjelaskan 3 hal kan, jilbab, khimar, kemudian hijab. ada orang-orang, wanita-wanita yang diperbolehkan untuk melepaskan jilbab. Ingat, jilbab yang kita bahas bukan jilbab bahasa Indonesia. Jilbab yang kita bahas tadi apa? Kain yang menutupi dari kepala sampai kaki, seluruh kain yang seluruh tubuh, ya. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Surat yang ke-33 ayat 36. Artinya, wanita-wanita yang sudah menafus, yang tidak haid lagi dan tidak ingin menikah lagi, mereka diperbolehkan atau tidak ada dosa bagi mereka untuk meletakkan jilbab. Tidak pakai apa? Jilbab. Jilbab di sini apa maksudnya, Pak? Dari sekarang sampai, bukan bahasa kita jilbab Indonesia, ya, bukan. Ya, kalau bahasa kita sebenarnya jilbab bahasa Indonesia apa? Apa? Khimar. Pakai kho ya, bukan hi. Ya, khimar. Ya, nah seperti itu. Jadi itu boleh, tidak mengapa bagi mereka, asalkan tidak melakukan itu dalam keadaan berdandan. Artinya apa? Wajahnya tidak didandani, kemudian juga pakaiannya yang merupakan jilbab dalam bahasa Indonesia juga bukan merupakan dandan. Yang terjadi sekarang di masyarakat Indonesia, wanita muslimah, mereka hanya memakai apa? Khimar. Tidak memakai jilbab. Kapan mereka pakai jilbab? Ketika sholat saja. Ya. Ketika sholat saja. Khimar. Ya, apa? Jilbab. Sedangkan yang dipakai oleh ibu-ibu sekarang, ya. Kemudian kebanyakan para wanita muslimah di dunia bahkan, yang mereka pakai apa? Khimar saja. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, sebenarnya hukum itu hanya untuk apa? Wanita-wanita menafus yang tidak haid lagi dan tidak ingin menikah lagi. Kenapa, Bu? Tapi masih mau nikah nggak, Bu? Kalau masih mau nikah, masih harus pakai jilbab dalam bahasa Al-Quran. Ya, bisa dipahami sekarang. Makanya saya tadi awal mula saya dudukan kata tiga ini, biar kita paham benar-benar. Ya, kita akan lanjutkan insya Allah pembicaranya setelah sholat zuhur. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Iya, suatu kultur, Bu, ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengar dari saya saja, dakwah juga jalan. Dakwah sunnah aja. Ya, ada yang bertanya tadi, ada dua pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Pertanyaan yang pertama adalah, jika seorang wanita dia memakai abaya. Abaya dalam bahasa kita apa? Kompresor. long dress ya, long dress yang besar, long dress yang besar. Abaya hitam. Tidak mesti, abaya tidak mesti hitam. Abaya tidak mesti hitam. Long dress yang besar, ya, kemudian dia hanya memakai penutup kepala atau dalam bahasa Indonesia jilbab. Dalam bahasa Al-Quran khimar, penutup kepala yang seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia, yaitu hanya sampai ke pundak atau misalkan hanya sampai menutupi leher. Maka bolehkah itu? Ya. Dan long dress-nya ini adalah long dress yang lebar. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas yang paling sempurna. Makanya saya akan menceritakan bagaimana sebenarnya pakaian wanita. Yang pertama yaitu memakai abaya yang besar, tidak tipis. Dalam artian tidak tipis di sini tidak transparan. Yang kedua tidak ketat sehingga seluruh bentuk lekuk tubuhnya kelihatan. Yang ketiga harus tebal pakaiannya. Kemudian yang keempat tidak menyerupai lelaki. Yang kelima tidak menyerupai baju-baju khusus wanita-wanita kafir. Ya, baju-baju khusus wanita-wanita kafir. Nah ini pakaian-pakaian seperti ini yang merupakan pakaian dasar wanita. Long dressnya wanita seperti itu. Setelah itu dia tutup kepalanya dengan jilbab dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasanya tadi apa? Dengan khimar. Ya, jilbab. Nah jilbab ini bermacam-macam. Ada yang menutup leher saja, ada yang sampai ke pundak, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke perut, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pertengahan betis. Maka jawabannya adalah ketika seseorang memakai jilbab, saya pakai bahasa Indonesia ya biar enggak susah, memakai jilbab dalam artian khimar, maka yang paling sempurna dia menutup sampai ke lutut. Kenapa? Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menutup sampai menutup dadanya, kemudian menutup duburnya, pantatnya. Ini jilbab atau khimar yang paling bagus. Kalau seandainya memakai sampai ke pundak bagaimana? Maka jawabannya, kalau seandainya memakai sampai ke pundak, ya, ditakutkan dadanya akan terlihat. Dadanya akan terlihat. Jadi paling minimal sampai ke perut. Itu sudah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sekali lagi saya berbicara jilbab dan khimar. Jilbab atau khimar ya, dalam bahasa Indonesia jilbab, dalam bahasa Al-Quran khimar. Setelah itu baru dilapisi lagi dengan kain yang disebut dengan apa? Jilbab dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Al-Quran. Jadi dilapisi kain menutupi seluruh tubuhnya. Nah begitulah sebenarnya pakaian wanita. Ya. Nah kalau seandainya sekarang lagi yang lagi tren pakai jilbab, kemudian hanya seleher, menutupi leher. Pertama tidak diperkenankan yang seperti ini, sebabnya yang pertama karena akan membentuk leher. Yang kedua itu termasuk perhiasan. Salah satu syarat pakaian wanita yang boleh dipakai di luar rumah adalah pakaian tersebut tidak menjadi perhiasan. Saya beri contoh Pak. Wanita memakai pakaian yang lebar, khimarnya, jilbabnya juga panjang sampai selutut, misalkan. Pakai jilbab kain penutup lagi, tetapi warnanya pink. Atau warnanya keemasan. Atau terlalu banyak corak yang menjadikan dia sebagai penghias di dalam pakaiannya tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi, jangan sampai seorang wanita ketika dia keluar rumah, dia memakai pakaian yang merupakan perhiasan. Pakaiannya itu, kalau dia pakai, dia akan seperti berhias. Meskipun menutup seluruh tubuhnya. Nah, ini yang dilarang. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua tadi dari Bapak Hanafi, kalau kita berdoa untuk dunia saja, kira-kira dapat enggak akhiratnya? Makanya enggak dapat, Pak. Diminta dunia. Karena yang diminta cuma dunia. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dengan doa-doa umum. Karena kebaikan itu kita tidak mengetahui di mana adanya. Coba perhatikan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau sering berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya. Daripada nyebutin satu-satu, ya Allah, tahun 2012 ini saya pengen begini. Saya ingin pengen promosi. Ya Allah, saya tahun 2012 ini saya ingin selerinya pokoknya naik sedikit lah. Kemudian ya Allah, tahun 2012 ini semua pertandingan saya menang. Nah, ini nanti keinginannya enggak akan habis-habis. Seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang minta surga. Termasuk terlalu berlebihan di dalam berdoa adalah ketika dia minta surga, "Ya Allah, berikanlah saya rumah di surga samping kanan, rumahnya warnanya hijau." Pakai Lexus. Ini terlalu ya. Ini terlalu berlebihan ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena mungkin saja ada yang lebih baik daripada itu. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa, salah satu adab dalam berdoa, berdoa dengan doa yang umum sehingga kita dapat semua. Jangan kalau kita berdoa A, kita spesifikasikan doa kita, itu tidak cocok untuk kita. Yang kalau kita dapat akan menjadi malah musibah. Nah, ini bahayanya. Doa istikharah itu mengharapkan. Nah, kalau seandainya doa istikharah itu adalah pengecualian dari yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena kita dalam sebuah pilihan. Apakah ini saya mesti kerjakan atau tidak? Seperti itu. Tetapi adab doa secara umum, adab doa secara global, berdoa dengan doa-doa yang umum, itu lebih baik daripada doa-doa yang khusus. Seperti misalkan Al-Qur'an mencontohkan ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah aku, berikanlah kami dari anak-anak kami dan istri-istri kami qurrata ayun. Apa arti qurrata ayun, Pak? Yang indah dipandang mata, yang sejuk dipandang mata. Apa saja? Anak kita sejuk dipandang mata, dia tidak durhaka kepada kita. Dia nyaman hidupnya, punya pangkat, punya jabatan, dunianya dapat, akhirnya juga dapat. Keluarganya, keturunan dari anak-anak kita juga akan baik. Qurrata ayun, enak dipandang mata, sejuk dipandang mata. Istri kita qurratu ain, bagaimana? Taat kepada suami, tidak sering mengeluh, tidak sering kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami, ya. Tidak banyak permintaan-permintaan yang tidak penting. Enak dipandang mata. Kalau kita sebutkan satu-satu, ya Allah, jadikanlah istri saya seperti ini, suka jalankan sholat, suka jalankan puasa, kalau saya perintahkan taat. Kita akan menyebutkan, mungkin yang kita sebutkan tersebut kurang. Makanya doa yang dalam Al-Quran itu secara umum, itu yang dimaksudkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Membicarakan permasalahan doa ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita itu manusia, sering kita baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat, ibadah agama ya, itu sering bersandar dengan kekuatan manusiawi kita. Saya ingin mulai baca Quran ah. Saya harus buka, saya harus bikin planning schedule ini mulai besok. Tapi enggak berdoa kepada Allah. Dia ngandalin schedule dia. Enggak bisa. Dan itu mujarab. Mujarab itu apa? Sudah dicoba. Ya. Bikin schedule sedemikian rupa kalau kita kerjakan kita jadi malaikat. Tapi kata Allah, habis subuh dingin, tidur lagi. Enggak akan bisa baca Quran. Ya. Nah, makanya jangan lupa berdoa kepada Allah dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan pembicaraan kita, dalil-dalil tentang kewajiban wanita berjilbab. Tadi sudah saya singgung sebelum salat zuhur bahwasanya kita sebagai seorang muslim jangan sampai mempunyai sifat seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu sifat, salah satu sifat dominannya adalah beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan sebagian yang lain mereka tinggalkan. Contohnya, mereka mengimani Nabi Musa sebagai apa? Nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal di dalam kitab Taurat mereka ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diutus Nabi sebagai Nabi terakhir, mereka tidak mau mengimaninya. Ini contoh dominan dari sifat orang Yahudi. Mengimani sebagian, tidak mengimani sebagian. Nah, ketika kita sholat, iya. Kenapa kamu sholat? Karena perintah Allah. Puasa, iya. Kenapa kamu puasa? Karena perintah Allah. Zakat bagi yang mampu, iya. Haji bagi yang mampu, iya. Kenapa kita mengerjakan itu semua? Karena perintah Allah. Lah, sekarang Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakanlah ya kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan orang-orang beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab di sini apa? Kain di atas kepala yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya, sampai kaki. Hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Taib. Ini perintah atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Perintah. Lah kenapa sebagian wanita mengerjakan sholat tetapi ketika diperintahkan untuk berjilbab belum siap? Kenapa dia tidak bisa mengatakan sholat belum siap juga? Ya? Saya sholat belum siap katanya. Nah, jawab aja ibu-ibu sekalian, kalau ada teman-teman dari ibu-ibu ya, kita ajak ayolah berjilbab, itu kan lebih mengerjakan perintah Allah, kemudian lebih suci, lebih menjaga kemaluan, kesucian, kehormatan. Kata dia belum siap. Kenapa Anda tidak mengatakan sholat belum siap? Itu kan sama-sama perintah. Yang memerintahkan siapa? Allah. Untuk siapa? Untuk seluruh orang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Jelas sekali. Wanita-wanita yang beriman. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebelum dalil ya. Poin yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur surat yang ke-24, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Saya tadi singgung di awal kajian Islam. Salah satu unsur poin penting dalam Islam adalah berserah diri kepada Allah. Kita itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, salah satunya apa? Al-inqiyad. Terserah Allah mau ngapain saya ikut aja deh. Saya ini kan hamba Engkau ya Allah. Mau disuruh, misalkan Allah nyuruh kita cebur ke sumur, kita cebur diri. Oh, kita ini budak. Budaknya siapa? Allah. Mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya kita turut. Dilarang, ya kita turut. Loh, kita ini budak. Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan tidak pantas bagi lelaki beriman, wanita beriman, jika Allah telah menetapkan sebuah perkara, dia memilih pilihan lain. Allah menetapkan bahwasanya jilbab itu wajib, perintah. Dan ulama usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum sebuah perintah di dalam agama Islam itu berkonsekuensi kepada kewajiban. Seperti bapak merintahkan istri bapak, misalkan kita perintahkan istri kita untuk mengepel rumah, ya? Masak lah ya. Ya, masak. Masak, misalkan kita perintahkan istri kita masak, Bu atau Dek, nanti sore saya mau makan sayur asem. Artinya si istri ini harus masak sayur asem. Pada asalnya perintah ini apakah sunnah atau wajib, Pak? Wajib. Hah? Kalau bapak, istri bapak tidak ngerjakan, apa yang kira-kira terjadi? Nah, seperti itu. Ya, nyantai aja kata ibu. Ya. Nah, ini sama seperti itu. Jadi, asal hukum semua perintah kita mintakan kepada anak kita misalkan, ya, sesuatu. Salat atau merintah-perintah itu kan bisa berupa larangan. Jangan kamu kerjakan ini, itu perintah juga. Kalau dia kerjakan, apa yang terjadi kepada kita? Oh, ini melanggar perintah saya. Nah, makanya asal hukum sebuah perintah adalah menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Konsekuensinya wajib untuk dikerjakan. Ketika Allah mengatakan yudnina alaihinna min jalabihin, hendaklah para wanita semuanya, baik dari istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi sampai wanita beriman, memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Allah memerintahkan kita, maka tidak pantas bagi kita lelaki beriman, bagi wanita beriman, untuk mencari pilihan lain. Ini poin yang ketiga, ya, harus benar-benar dipahami bahwasanya memakai jilbab itu adalah perintah Allah, dan seorang yang diperintahkan oleh Allah jika dia beriman, baik laki ataupun perempuan, tidak berhak untuk memilih pilihan lain. Karena salah satu syarat ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita itu terserah Allah, Pak. Tunduk patuh. Allah mau apain kita? Ya udah, monggo aja. Saya budak engkau ya Allah. Suruh salat 5 waktu, kita kerjakan. Kalau Allah nyuruh kita salat 50, kita kerjakan enggak? Boleh enggak kita nawar? Enggak. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat, apakah boleh nawar? Enggak. Makanya ada ancaman ketika perintah tidak dikerjakan, ada ancamannya. Bagi yang zakat, yang sudah wajib zakat tidak dikerjakan, ada ancamannya. Nanti hartanya, emasnya akan jadi ular yang kepalanya botak. Ular kalau kepala botak itu, Pak, yang disebutkan dalam riwayat hadis, kenapa sampai botak? Saking banyaknya racun yang dia miliki, akhirnya berpengaruh kepada dirinya. Ya, saking banyaknya racun yang dia miliki, akhirnya berpengaruh kepada dirinya. Makanya ini salah satu sebab ketika seseorang tidak mengerjakan perintah Allah, ya, dia akan berhadapan dengan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, baru kita akan membicarakan apa dalil-dalil tentang kewajiban berjilbab. Pertama, tadi dalilnya surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima." Artinya, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita beriman, lengkap sudah itu, tidak tersisa sedikit pun, hendaknya mereka mengatakan, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Tujuannya apa, Pak? Agar lebih sulit untuk dikenal. Maksud lebih sulit untuk dikenal adalah tidak menjadi fitnah dan godaan bagi lelaki lain yang bukan mahramnya. Dzalika adna an yu'rafna. Kalau dikenal, apalagi sampai dikenal bentuk dadanya, bentuk pinggulnya, bentuk pantatnya, ya, maka itu akan menjadi godaan bagi laki-laki yang akan membahayakan juga bagi perempuan tersebut. Dan ini bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, Pak. Perhatikan saja, coba Bapak renungkan ya. Ini indahnya Islam ini seperti ini. Ibu-ibu khususnya, karena kita berbicara masalah jilbab, indahnya Islam itu kalau ada perintah apapun dari Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW pasti mendatangkan manfaat, faedah, keuntungan di dunia dan di akhirat. Apapun perintah yang ada dalam Al-Quran, apapun perintah yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pasti mendatangkan manfaat, faedah, keuntungan di dunia dan di akhirat. Saya beri contoh, Pak. Perintah sholat, manfaat di dunia apa, Pak? Ada yang tahu? Kalau kita sholat, manfaat di dunia apa? Hah? Disiplin, satu. Yang kedua, ketenangan hidup. Yang ketiga, jauh daripada perbuatan zina dan mungkar dosa. Ini kalau seandainya dia benar-benar sholat sebagaimana yang diizinkan oleh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW kalau lagi galau, Pak. Sekarang di zaman sekarang orang banyak galau, orang banyak lagi resah, sedikit-sedikit resah, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit ngeluh kepada manusia. Kalau duduk sama dia yang ada cuma ngernyitkan dahi sedih, nggak pernah dia bawa cerita senang. Itu manusia, banyak kebanyakan seperti itu. Dari rumah ke rumah ceritanya cuma sedih aja. Sampai-sampai kalau seandainya ada dia lagi ngumpul, aduh dia lagi. Ya, kenapa? Karena yang dia, kita nggak pernah diajak oleh dia untuk bersyukur kepada Allah, selalu mengadukan Allah kepada makhluknya. Orang sering mengadukan manusia, mengadukan masalah dia kepada manusia, itu namanya mengadukan Allah kepada makhluknya. Coba adukan masalah kita kepada Allah yang maha mengatur, yang maha pencipta, yang maha berkuasa. Kenapa kepada makhluk kita adukan? Yang mana dia sendiri selalu berbuat zalim, selalu tidak penyayang, selalu tidak mengasihi. Ya, ini sering manusia seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW jika beliau mendapatkan rasa seperti itu, beliau langsung mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan salat. Ini subhanallah. Artinya, beliau ngajak salat waktu itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketenangan hati bisa didapatkan dengan salat. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, salat faedahnya di dunia, faedahnya di akhirat? Oh, banyak sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law anna ahadakum law anna bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fihi kulla yawmin khams marrat." Hadis riwayat Bukhari. Apa pendapat kalian kalau ada di hadapan pintu rumah salah seorang dari kalian sungai, dia mandi di situ 5 kali sehari, yang jelas bukan sungai Ciliwung ya. Yang dia mandi di situ 5 kali sehari, kira-kira masih tersisa enggak daki kotoran yang ada di tubuhnya? Kata sahabat, lam ya buqa min daron hisyai, tidak tersisa. 5 kali sehari ya, tidak tersisa. Kemudian kata Rasulullah SAW, itulah perumpamaan orang yang sholat. Dengan sholat dia menghapuskan dosa-dosa. Sholat contohnya, dia akan mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Jilbab juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan, "Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain." Yang demikian itu lebih mudah, lebih sulit untuk dikenal. Maka kalau lebih sulit untuk dikenal, mereka tidak akan disakiti. Ya, makanya kita sangat aneh ketika ada orang yang memakai, di negara kita beberapa bulan yang lalu ada orang ya yang memakai rok mini, kemudian diperkosa, kemudian yang disalahkan rok mininya. Ih, kita malah yang disalahkan, salahkan otaknya katanya. Otak, rok mini Anda yang membuat otak saya seperti itu. Coba Anda memakai jilbab seperti yang dianjurkan dalam agama Islam, kita otak kita tidak akan seperti itu. Ada akibat karena ada sebabnya. Stimulus itu jalannya lurus dia seperti itu. Ya. Jadi coba saya berharap sekali ketika mereka demo itu di depan Bundaran HI itu ada yang memperkosa salah satunya. Ya, kena itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Islam itu ketika mengajarkan sesuatu, menjaga aurat, menutup aurat, itu untuk maslahat mereka. Untuk maslahat para wanita. Coba fala yu'dzain, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan disakiti, dan itu terbukti. Berapa banyak orang yang insaf, termasuk mungkin ibu-ibu yang hadir di samping kita, yang merasakan bagaimana kalau seorang pakai jilbab dia akan merasa lebih tenang, lebih terjaga, ya. Kemudian dia juga ada anekdot kalau orang pakai cadar, dia nguap enggak kelihatan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dalil yang pertama. Ya. Ngapa ayatnya itu, Pak? Kurang kuat katanya itu. Kayaknya hendaklah bisa-bisa diartikan agak soft gitu, Pak. Iya. Wah, ini Bang Bora nyampein. Sekarang saya akan sebutkan yang lebih kuat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur. Surat yang ke-24 ayat 31. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka ngapain? Mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Dan hendaklah mereka meletakkan kain-kain di atas kepala mereka dan menutupi mana? Leher mereka. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita yang beriman, karena di awalnya diperintahkan redaksinya kepada wanita yang beriman agar memakai khimar, yaitu penutup kepala. An-Nur ayat 31. Surat 24 ayat 31. Ya, surat 24 ayat 31. Kemudian itu dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita beriman harus memakai jilbab. Ya, wajib memakai jilbab karena perintah semua ini. Wal yadribna, perintah, dan hendaklah para wanita itu meletakkan. Hendaklah di sini bukan berarti perintahnya agak tidak wajib, tidak, akan tetapi letakkanlah, kalau bahasa kita itu letakkanlah kain di atas mana? Di atas kepala mereka dan menutupi ini, jaib. Ini jaib ini. Yang masukkan baju itu disebut dengan jaib. Yang akhirnya menutup telinga, menutup mana? Menutup leher mereka. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala al-ka'bain fa finnar." Artinya, yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Pakaian laki-laki yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ini perhatikan kepada ibu-ibu yang masih belum menutup kakinya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kaifa tasna'un nisa bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, bagaimana wanita memperbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka? Itu kan lebih daripada dua mata kaki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibran. Yurkhina shibran. Kalau begitu wanita boleh memanjangkan pakaiannya dari dua mata kaki hanya satu jengkal. Satu jengkal segini. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, setelah diperintahkan boleh memanjangkan dari dua mata kaki khusus bagi wanita sejengkal, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya lagi, "Idzan tankashifu aqdamuhunna?" Kalau begitu wahai Rasulullah, telapak-telapak para wanita akan kelihatan. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian di zaman para sahabat Nabi yang wanita, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telapak kaki tidak boleh apa? Kelihatan. Telapak kaki tidak boleh kelihatan. Sekali lagi, ketika kita mendengar seperti ini, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, itu kan baru telapak kaki, Ustaz. Itu kan hanya telapak kaki. Bahkan saya pernah mengajak seorang wanita pakai kaos kaki, saya bilang. Dia bilang gini, telapak kaki saya itu tidak mulus loh. Artinya telapak kaki saya itu banyak yang tidak enak dipandang mata. Jadi kenapa saya harus menutupnya? Nah, jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diperintahkan untuk menutup telapak kaki bukan hanya kaki-kaki yang wanita yang mulus-mulus saja, seluruh kaki wanita harus ditutup. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kelihatan kedua telapak kakinya, boleh yurkhina dhira'an. Kalau begitu paling panjang pakaian wanita itu satu hasta. Satu hasta itu dari ujung sini ke ujung sini. Jadi dari mulai telapak kaki, dua mata kaki, ya, boleh dipanjangkan sampai satu jengkal atau satu hasta. Nah, ini sebentar. Ini menunjukkan bahwasanya telapak kaki bagi para wanita itu tidak boleh terlihat. Nah, sekarang bagaimana Ustaz aktivitas perempuan itu sendiri dalam katakanlah misalnya ikut olahraga itu gimana? Tidak jadi mengapa Ustaz Mas? Tidak. Misalnya katakan sepak bola, lari. Lari sprinter. Iya. Tidak itu mungkin tidak ada. Iya. Yeah. Lari, perenang, sepak bola. Banyak lagi. Sepak bola. Artinya kalau mungkin olahraga sepak bola mungkin katakan kurang cocok dengan perempuan misalnya. Iya. Tapi yang katakan yang memang diperuntukkan untuk perempuan juga tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang wanita muslim. Iya. Begini, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan olahraga, di antara yang disyariatkan dalam agama Islam yang sangat dianjurkan berenang, memanah, naik kuda, dan itu tidak terbatas hanya untuk laki-laki, karena pada asal hukumnya ini penting permasalahan ini, redaksi semua perintah di dalam Islam untuk laki-laki dan perempuan kecuali yang dikecualikan oleh syariat Islam. Ya, redaksi semua perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk laki-laki dan perempuan. Di antaranya tadi dianjurkan untuk berenang, naik kuda, dan memanah, atau dalam bahasa kita sekarang boleh menembak. Ya, berenang khususnya ini bermasalah. Ketika wanita ingin berenang, silakan saja wanita ingin berenang, ya, asalkan dia bisa menjaga auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Otomatis kalau begitu, seperti yang disediakan di negara-negara, kalau seandainya seorang wanita ingin berenang, maka dia berenang di tengah-tengah para wanita juga. Nah, auratnya wanita di tengah-tengah para wanita muslimah berbeda dengan auratnya wanita muslimah di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Auratnya wanita muslimah berbeda ketika dia berhadapan dengan wanita-wanita kafir yang tidak muslimah. Nah, ini. Jadi kalau seandainya seorang wanita ingin, ya, berenang, maka dia harus mengkondisikan dirinya agar tidak berenang kecuali di tempat di tengah-tengah para wanita. Wah, ini sulit ini. Ya, sulit tetapi bisa dikondisikan enggak? Bisa. Betul. Nah, sekarang kita berbicara misalnya dalam kipur satu larangan, ketika dia berhadapan dengan seorang perempuan itu berhadapan dengan orang bidang yang memang dia orang kafir ya. Padahal itu ada lawannya dan memang harus turun. Yeah. Nah itu bagaimana? Padahal dia disuruh menutup auratnya segala macam. Iya. Yeah. Ketika dalam kondisi seperti begini memang agak sulit. Iya. Yeah. Artinya kalau seandainya seperti itu, hukumnya seorang wanita untuk ikut dalam pertandingan kan tidak wajib. Tidak wajib seorang wanita untuk ikut dalam pertandingan. Yang diperintahkan adalah seorang wanita belajar berenang, bukan ikut pertandingan. Ya Pak ya? Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang seseorang bisa, dia sebenarnya bisa mengkondisikan agar sesuai dengan syariat. Cuma pengkondisian tersebut ya mewajibkan kita untuk berusaha keras. Seperti Pak, saya beri contoh, wanita hamil, istri kita hamil. Yang harus paling pertama kali kita cari adalah bukan dokter yang paling pintar, tetapi bagaimana dokter tersebut adalah perempuan. Karena kenapa? Karena kemaluan istri kita akan diubek-ubek. Apalagi kadang-kadang seorang wanita di hadapan dokternya itu dia sangat sangat menurut. Saya beri contoh, kalau seandainya sakit, misalkan kanker payudara di sebelah kanan, yang dibuka dua-duanya ketika diperiksa, ya, ya. Kalau seandainya diperlukan, kalau seandainya ini tidak diperlukan, Pak. Sebagian orang tidak diperlukan. Yang dibuka seluruhnya, yang cuma diperlukan adalah payudaranya saja. Ini dibuka dari ujung kaki sampai ke atasnya. Nah, ini sebenarnya harus pengkondisian tersebut harus dimiliki oleh seorang Muslim. Nah, ini contohnya banyak sekali bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Zalika adna an yu'rafna. Di sini maksudnya adalah lebih mudah dikenal oleh para mahramnya. Ketika dia para wanita tersebut memakai hijab, memakai jilbab yang sesuai dengan syariat, mahramnya akan tahu ini mahram saya, ini istri saya. Itu maksud dari ayat tersebut. Tetapi tujuannya adalah agar tidak dikenal oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu maksudnya. Baik, kalau sudah kita pahami hadis dalil yang ketiga tadi, hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau kaki saja mereka sangat memperhatikan, apalagi wajah, apalagi bagian-bagian lain yang sangat vital bagi wanita, ya. Maka ini dalil tentang kewajiban seseorang memakai jilbab. Dalil yang keempat tentang kewajiban seseorang memakai jilbab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna." Janganlah seorang wanita memukulkan dengan kaki-kaki mereka, ya, sehingga ketahuan perhiasan-perhiasan yang ada di kaki mereka. Para wanita biasa memakai apa, Pak? Perhiasan di kaki, gelang kaki, ya. Nah, gelang kaki saja itu mereka hendaklah tidak boleh kalau lagi jalan, ya, dihentak-hentakan sehingga terdengar. Itu kaki saja yang kalau kita lagi ingin menikahi wanita, kita tidak mungkin ngelihat jempolnya dulu, ya kan? Nggak mungkin kita ngelihat jempolnya dulu. Yang kita lihat apa? Wajahnya. Sumber daripada kecantikan wanita, wajahnya. Baru nanti mungkin rambutnya, kemudian baru mungkin telapak tangannya, ya. Baru setelah itu terakhir jempolnya. Jempolnya saja, kakinya saja itu harus ditutup. Apalagi yang lain-lainnya dari bagian-bagian vital wanita. Itu dalil yang keempat. Dalil yang kelima dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Wanita itu adalah aurat. "Idza kharajat istasyrafahu syaitan. Jika dia keluar, maka syaitan akan memperindah dia. Maksud memperindah bagaimana, Pak? Istisyraf itu meletakkan telapak tangan di kepala. Jadi kalau ada gelora wanita, dia lihat sampai ke pentok tiang listrik. Ya. Itu namanya istisyraf, diperindah oleh syaitan. Mau wanitanya cantik jelita atau yang 180 derajat berbalik dengan cantik jelita, tetap akan diperindah oleh wanita. Maka diperindah oleh setan. Maka tidak heran kadang-kadang nenek-nenek diperkosa. Ya, kenapa? Karena jika wanita aurat, jika dia keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindah dia. Makanya ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah bersekutu dengan setan. Wanita yang tidak menutup auratnya, dia berarti bersekutu dengan setan. Baik. Permasalahan terakhir sebelum saya tutup, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah atau apa hukumnya cadar? Ya, apa hukumnya cadar? Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Perbedaan pendapatnya bermula dari ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Artinya, janganlah para wanita itu memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Nah, kecualinya ini, pengecualian ini yang bermasalah. Ya, ada yang mengatakan yang biasa terlihat itu wajah dan kedua telapak tangan. Makanya mereka berpendapat wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka, bukan aurat bagi wanita. Ada yang mengatakan bahwa pengecualian ini adalah yang biasa terlihat, maksudnya adalah pakaian luar, jilbab tadi. Hah? Jilbab tadi. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil pendapat bahwasanya cadar dipakai oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaq Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya kita pernah berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan berihram, kalau ada lelaki yang bukan mahram melewati kita, kita tutup wajah kita. Ya, kita tutup wajah kita. Kalau lelaki tersebut sudah lewat, kita buka wajah kita." Berarti dari sini kebiasaan wanita-wanita yang diridhai oleh Allah memakai apa? Cadar. Satu. Yang kedua, memakai cadar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Bapak Ibu tidak boleh kita menghina pemakaian cadar. Kenapa? Karena itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqibul mar'atul muhrimah." Seorang wanita muhrim yang lagi dalam keadaan ihram tidak boleh dia memakai cadar. Berarti selain dalam keadaan ihram harus memakai cadar. Ya. Selain dalam keadaan ihram berarti memakai cadar. Kemudian dalil yang ketiga tentang cadar yaitu Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman tentang surat Al-Ahzab ayat 59, "Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Hendaknya mereka menutup, ya, menutup menjulurkan jilbab mereka sampai ke bawah. Ini menunjukkan bahwasanya penutupan tubuh bagi wanita termasuk di dalamnya adalah penutupan wajah. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, sumber kecantikan dari wanita di mana? Yang pertama kali adalah pada wajahnya. Kemudian dalil yang keempat pemakaian cadar yaitu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Janganlah para wanita mereka memukul-mukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang ada di dalam kaki mereka, yang ada pada kaki mereka. Kaki saja tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan perhiasannya, apalagi yang merupakan sumber perhiasan wanita, yaitu apa? Wajah. Nah, dari sinilah ya, wallahu a'lam, pendapat menutup wajah lebih kuat daripada pendapat yang tidak menutup wajah. Tetapi jika dia tidak menutup wajah dan dia berdalil dengan pendapat ulama yang seperti Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwasanya pengecualian yang disebutkan dalam surat An-Nur tadi, kecuali yang biasa terlihat itu adalah kedua telapak tangan dan wajah, maka itu hak wanita tersebut untuk mengambil pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Silakan, Bu. Gelang kaki tetapi tidak bunyi. Yang dilarang bukan memakai gelang kaki atau tidak memakainya, Bu. Yang dilarang adalah jangan sampai gelang kaki tersebut menjadi godaan. Ibu ke mall pakai gelang kaki silahkan, asal jangan ya diperlihatkan menjadi fitnah, godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian, Bu. Sama-sama. Silakan, Bu. Iya. Iya. Iya, bagus, Bu, pertanyaannya. Saya sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya ingin sebutkan dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dilarangnya wanita memakai pakaian yang ketat. Apa dalilnya? Atau wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan sebagian yang lain terbuka. Apa dalilnya pengharaman ini? Atau wanita yang di zaman sekarang juga lagi model ini, yaitu lagi tren ya, memakai pakaian tetapi sangat transparan. Kelihatan hampir seluruh kulit tubuhnya dan bentuk tubuhnya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar," dua dari penghuni neraka. "Lam arahuma," aku tidak pernah melihat keduanya. Yang pertama, "Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas." Orang-orang yang mempunyai cemeti, cambuk, dia memukuli manusia dengan kezaliman. Ini maksudnya adalah para pemimpin, ya, para atasan atau para majikan, para tuan yang mempunyai bawahan yang dia pukuli pekerjanya dengan semena-mena tanpa ada dosa dari pekerja tersebut. Dia memukulinya dengan kezaliman. Ini golongan yang pertama, masuk neraka. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Nisa'un kasiat, ariat," wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. "Mumilat ma'ilan," melenggak-lenggok dan menggolek lelaki. "Ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah," rambut mereka, rambut kepala mereka seperti punuk unta. Nanti saya akan contohkan bagaimana punuk unta tersebut. "Ka'asnimatil buktil ma'ilah," bahayanya wanita seperti ini, pakai pakaian tetapi telanjang, melenggak-lenggok, menggoda lelaki, kepala mereka seperti punuk unta, kata Rasulullah SAW, "La yadkhulunal jannah," wanita-wanita ini gak masuk surga. Nah, tafsirannya gak masuk surga bukan berarti selama-lamanya, Bu. Ya, kenapa? Karena yang tidak pernah masuk surga itu hanya orang kafir, musyrik, dan munafik yang i'tiqadi, yang keyakinan, yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Lisannya muslim tetapi hatinya kafir, yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya kaum munafikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, wanita yang tidak menutup auratnya ini, kata Nabi Muhammad SAW, tidak masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga apa? Tidak masuk surga di golongan pertama. Yang kedua, tidak masuk surga harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya tidak menutup aurat. Yang ketiga, tidak masuk surga harus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dulu di neraka. Bukan hanya tidak masuk surga, ibu-ibu sekalian, wala yajidna rihaha, tidak mencium baunya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Wa inna rihaha min masirati kadza wa kadza," sesungguhnya bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian. Dalam riwayat yang lain, dari jarak 500 tahun perjalanan. Orang jalan dari Damam selama 500 tahun sampai mana, itu dari dia damam sampai ke situ ya, itu baru tercium bau surga. Nah, wanita ini enggak bisa mencium. Sejauh itu pun dia tidak bisa mencium. Artinya sangat jauh dari surga. Ya. Dan sebelum saya jawab pertanyaan ibu tadi, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita ini nuntut ilmu ya. Kalau tidak diamalkan akan ditanya oleh Allah. Wah. Berarti enggak usah ikut kajian aja kalau gitu. Ya. Salah dulu. Boleh salah nih. Biar gitu. Salah dulu. Ya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kalau sudah kita mengilmui kemudian kita amalkan, kita enggak usah nuntut ilmu sekalian. Itu namanya seperti orang-orang yang mengamalkan sesuatu tanpa berilmu. Yang disebut dalam Al-Qur'an ad-dalun. Beramal tapi tanpa ilmu. Al-maghdubu alaihim, berilmu tapi tidak mengamalkan. Ya, yang disebut al-maghdubu alaihim, orang Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan. Ad-dalun, mengamalkan tapi tanpa ilmu, orang-orang Nasrani. Baik, kalau sudah kita paham itu, kita ke pertanyaan ibu tadi. Bagaimana memakai pakaian yang ketat? Pertama, sebelum berenang, sebelum di hadapan wanita muslimah. Pakaian yang ketat keluar rumah dan di hadapan wanita muslimah tidak mengapa. Kalau di hadapan wanita muslimah. Tetapi pakaian yang ketat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi di hadapan wanita ini banyak Bu ya. Yang pertama, wanita di hadapannya suami. Wanita di hadapannya lelaki yang bukan mahram. Wanita di hadapannya wanita muslimah. Wanita di hadapannya wanita kafir. Kita akan sebutkan satu-satu. Wanita di hadapan suami ini enggak ada batas. Boleh. Ya. Tidak ada batas ini. Ya. Mau bagaimana saja pakaiannya tidak ada batas. Dan dusta besar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak pernah terlihat kemaluannya oleh Aisyah. Malah mereka mandi sama-sama, mandi bareng. Ya. Ah, seperti itu. Wanita, aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahram. Maka jawabannya adalah seluruh tubuh wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Ini sama hukumnya dengan wanita kafir. Kenapa? Karena wanita kafir itu kita anggap seperti laki-laki yang bukan mahram. Karena dia akan bisa menjadi fitnah bagi wanita muslimah. Ya, dia akan bisa menjadi fitnah bagi wanita muslimah. Dan ini dikerjakan oleh para sahabat Nabi yang wanita di hadapan wanita-wanita kafir. Mereka ketika berhadapan dengan wanita-wanita kafir, ya, mereka seperti di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Taib. Aurat wanita di hadapan wanita yang buka yang muslimah. Bagaimana? Maka boleh terlihat dari mereka yang biasa terlihat di hadapan mahram selain suami. Bagaimana yang biasa terlihat di hadapan mahram selain suami? Kalau kita di rumah di hadapan bapak ibu kita, misalkan ada seorang perempuan di hadapan bapak ibunya, bagaimana? Ya, rambut boleh kelihat, kemudian wajah boleh kelihat, kedua telapak tangan boleh kelihat, kedua telapak kaki boleh kelihat, ya, lengan boleh kelihat, ya, itu yang biasa terlihat bagi para wanita. Nah, itulah aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi wanita yang disebutkan dalam hadis tadi pakai pakaian tetapi telanjang, apa maksudnya? Para ulama menjelaskan 4 hal. Apa maksud wanita memakai pakaian tetapi telanjang? Yang pertama, wanita yang memakai pakaian transparan tetapi yang mengakibatkan warna kulitnya dan bentuk tubuhnya kelihatan. Satu. Yang kedua, wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan sebagian lain terbuka. Ini termasuk daripada wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Kata tukang jahitnya, "Neng, belum selesai, Neng." Ya. Belum selesai. "Enggak, saya mau pakai bawahnya." Ya. Katanya belum selesai. Ada juga kadang-kadang udah ibu-ibu umur 40 tahun masih pakai baju kaos anaknya umur 10 tahun. Kalau lagi nunduk kelihatan belakangnya. Kalau lagi berdiri kelihatan pusarnya. Lah mendingan kalau pusarnya bagus. Bukan mendingan berarti boleh enggak ya? Nah, ini Bapak Ibu saudara, karena sebagian orang tuh harus jelas sejelas mungkin gitu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wanita-wanita yang tidak bersyukur. Memakai pakaian tetapi telanjang, maksudnya wanita-wanita yang tidak bersyukur. Artinya apa? Diberikan kehidupan dunia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Yang keempat, maksud daripada wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang hanya memikirkan bagaimana penampilan dia, tetapi kalau dilihat dari ibadahnya nol. Ini wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Ya, rambut dia subhanallah hampir setiap hari ke salon. Matanya dia bagaimanakan, alisnya dia sulam, dia tambal, dia macam-macamin. Ya, kemudian hidungnya, telinganya, kemudian dagunya, kemudian buah dadanya, kemudian segala macam dia, segala macam kecantikan wanita dia tahu. Tetapi kalau dilihat dari ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, tata cara bersucinya, ya, tidak paham. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW memakai pakaian tetapi telanjang. Yang keempat bisa ditambah, yang kelima bisa ditambahkan, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian ketat. Itu disebut dengan wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kenapa? Apa faedahnya? Ini juga dilakukan oleh sebagian istri-istri public figure, ustadz-ustadz beken di TV. Kalau lagi diwawancara, ya. Jangan sebut nama, Pak. Ya. Ya, enggak boleh kita menyebut nama ya. Karena itu gibah. Baik. Apa namanya? Itu kita akan berhadapan dengan orangnya nanti pada hari kiamat masalahnya. Ya. Berbahaya sekali kita itu di dunia begini loh, Pak. Jangan sampai bermasalah dengan orang yang nanti kita bawa masalah itu di hadapan Allah. Habis sholat kita. Habis zakat kita. Habis puasa kita. Ya. Habis haji umrah kita. Hanya untuk kita bagi-bagikan kepada orang. Nah, itu dia. Bukan terlepas dari permasalahan tadi, Pak, ya. Ya, seperti itu. Sebagian orang kadang-kadang seperti itu. Dia memakai jilbab. Ya, pakai jilbab, tetapi pakaiannya ketat. Apa? Kaedahnya kelihatan. Berdiri kelihatan bentuk tubuhnya, buah dadanya kelihatan, kemudian pantatnya kelihatan, tidak ada faedah. Ini yang disebut dengan wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan saya waktu masih kuliah di Madinah, Pak, kalau sudah mau pulang kita liburan itu cuti ya, liburan 3 bulan musim panas, itu kan kadang-kadang bersama para tenaga kerja wanita. Malu kita kadang-kadang. Kenapa? Di bandara, di kota suci, di kota Madinah. Di kota Madinah belum keluar dari kota suci berarti kan? Itu pakaian mereka yang hitam-hitam yang biasa di rumah mereka pakai itu tanggalkan seperti Superman. Ya, pakai pakaian seperti yang ada di kita. Belakangnya kelihatan, kalau berdiri pusarnya kelihatan, rambutnya kesana kemari, ya. Ini padahal ini masih di kota suci. Kita kadang-kadang mau jadi tontonan orang. Ini negara mana? Banyak jumlah, banyak ratusan orang kan setiap pulang itu ratusan orang. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Penjelasan bagus sekali. Tak lama, enggak, itu dia langsung. Nanti lagi. Ivan Said Flamengol. Ya kalau bertahan 2 tahun. Sebentar, sebentar. Sepertinya tidak ada hubungan jilbab sama golf. Ya, pertanyaan-pertanyaannya dari ibu-ibu udah Dahlia. Saya udah jawab, tapi saya minta. Katanya pertanyaan dari ibu Dahlia ini, kalau tamu datang ke rumah, tapi dia bukan mahram, gimana cara berpakaian? Tapi perempuan. Kalau tamu datang ke rumah? Datang ke rumah, tapi yang tamu ini bukan mahram. Jadi gimana ada berpakaian? Ini saya udah jawab, tapi minta dari Pak Ustaz. Iya. Yang kedua, gitu mah. Yang kedua ini dari saya. Yang kedua mengenai juara lagi. Saya serius, nah, yang kedua ini sebagai serius, 2 tahun. Apa jawab sebagai suami atau orang tua atau paman gitu terhadap istri atau papi atau yang enggak mau pakai jilbab, itu gimana tanggung jawab kita? Bagus. Bagus Pak pertanyaan. Yang pertama yaitu ini adab bertamu ya sebenarnya. Pernah diceritakan di dalam kitab Tafsir bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha kan beliau dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pertama kali akan menyusul Nabi setelah beliau meninggal. Artinya setelah selang beberapa bulan Nabi Muhammad SAW meninggal, yang pertama kali dari keluarga beliau menyusul beliau siapa? Fatimah. Makanya beliau itu sakit waktu itu. Sakit. Ada permasalahan sedikit yang merupakan ijtihad antara Abu Bakar dengan Fatimah. Karena Fatimah sakit keras, Abu Bakar takut Fatimah meninggal, mereka belum bermaaf-maafan. Ini coba perhatikan. Ini yang saya apa ambil tadi permasalahan. Fatimah radhiyallahu anha melihat Abu Bakar melihat Fatimah radhiyallahu anha sakit keras ini. Ini kalau saya tidak minta maaf akan bermasalah nanti pada hari kiamat. Ya. Akan bermasalah nanti pada hari kiamat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq suatu hari datang kepada Fatimah untuk meminta maaf. Tetapi di hadapan rumah Fatimah otomatis ada suaminya yang menjaga rumah. Kemudian suaminya siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Suaminya ketika dimintai izin, beliau tidak serta-merta mengizinkan karena ini haknya istri. Apakah diizinkan istri beliau mengizinkan Abu Bakar untuk menemui Fatimah radhiyallahu anha atau tidak? Makanya Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada istrinya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Fatimah, ja'a Abu Bakar indal bab." Wahai Fatimah, Abu Bakar sekarang di pintu, ingin minta izin bertemu dengan engkau, meminta maaf kepada engkau atas kesalahan-kesalahannya. Minta halal agar nanti pada hari kiamat tidak bermasalah. Kemudian Fatimah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berarti kepada kita. Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Saya terserah suami saya." Ya, kenapa? Karena suamilah yang memiliki hak penuh di dalam rumah. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka belajar dan terdidik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rumah jika ada di dalamnya seorang istri dan tidak ada suaminya, maka jangan sampai menerima laki-laki yang bukan mahram. Satu lah ya, itu jawabannya. Jangan sampai menerima laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, kalaupun yang datang itu suami istri, ya suami istri, maka si istri yang menemui istri tersebut kalau suaminya tidak di tempat. Kalau tamunya itu ada laki-laki dan perempuan suami istri, maka yang boleh masuk hanya siapa? Istri. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika seorang suami kita ini Bu ya, kedatangan tamunya laki-laki, tidak ada urusan bagi istri untuk duduk bersama-sama suami menemani tamu. Di mana kita istri? Ya di belakang. Oh, teman baik. Ya aturan Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Kemudian kalau seandainya kadang-kadang yang paling aneh juga, yang dapat tamu itu si suami. Ya si istri nongol ngapain? Hah? Nah, itu dia ya. Kalau seandainya si tamu tadi membawa istrinya, maka alhamdulillah itulah akhirnya dia mempunyai tamu juga yang berupa istri dari suami yang tamu tersebut. Baik. Pakaiannya bagaimana? Pakaiannya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu jika tamunya laki-laki dan suaminya tidak ada di tempat, suami tuan rumah tidak ada di tempat, maka apa yang kita kerjakan? Tidak boleh menerima masuk. Di halaman sih boleh. Kalau maintenance gimana? Betul, bagus Pak. Kalau seperti itu keadaannya, maka si suami harus benar-benar menjadikan istrinya terproteksi. Misalkan dalam kamar terkunci, yang kemudian dipindahkan ke tetangga yang lebih aman. Semua ini diajarkan Islam untuk apa? Menjaga kesucian perempuan. Jangan sampai ada dari kita perasaan curiga nantinya. Loh, maintenance kesini kamu ngapain kamu? Nah, curiga kan dari nanti. Nah, siapapun bisa, apapun bisa terjadi, Pak. Meskipun istri kita ngaku, "Mas, saya cinta setengah hidup kepada Mas." Ya, itu bukan urusan kita. Karena di sana ada keraguan-raguan sudah. Kenapa? Karena dia berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ada cerita anekdot, Pak. Anekdot ini bukan beneran ya. Intermezzo. Si suami ingin kasihan terhadap istrinya. Ini kok istri kalau hamil kayaknya melahirkan, kalau melahirkan tuh setengah mati melahirkannya. Sudahlah kita bagi rasa sakit ajalah. Kamu yang keluarkan anak, saya ngerasakan sakit, kata suaminya. Jadi si istrinya rebahan sebagaimana ingin melahirkan, si suaminya juga rebahan sebagaimana ingin melahirkan, agar si suaminya merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh istrinya. Sekali lagi ini anekdot ya. Ternyata anaknya keluar, si istrinya tidak merasakan rasa sakit, suaminya juga gak merasakan rasa sakit. Yang rasa sakit siapa? Tetangga. Suami tetangga ternyata yang merasakan rasa sakit. Hey, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi itu semuanya. Kemudian coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi sampai bersabda seperti ini? Beliau mengatakan iyyakum wadkhul 'ala nisa. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Hati-hati wahai kalian para lelaki, jangan sampai memasuki tempat-tempat wanita. Kalau ada kumpul wanita, jangan di situ nongol lagi. Enggak malu apa? Yang ngumpul sama ibu-ibu, sama wanita, malulah masuk ke tempat perempuan. Nah, habis itu kata Rasul, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Wahai Rasulullah, kalau yang masuk ini adalah kerabatnya suami. Kerabat suami itu apa? Adik suami, kakak suami yang sudah balig ya. Ya, kerabat suami, iparnya siapa? Istri. Bagaimana wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alhamu al-maut." Kerabat suami itu yang mendatangkan kebinasaan malahnya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang sebagian istri kita, "Ah, ini kan kerabat kita, masa adiknya suami dianggap macam-macam, enggak mungkinlah macam-macam." Akhirnya buka jilbab di hadapan kerabat suami. Ya kan? Ya, buka pakai baju biasa di hadapan kerabat suami, di hadapan kakak, adik. Tidak boleh, Bu. Kenapa? Karena ibu itu adalah bukan mahram dari kerabat suami. Artinya, kalau ibu pisah dengan suami, ibu masih bisa dinikahi oleh kerabat suami yang disebut dengan mahram ghairu mu'abbad. Ya. Artinya apa? Mahram yang tidak abadi. Kalau bapak mertua itu kan mahram abadi, tidak boleh dinikahi sama sekali. Artinya mertua tidak boleh menikahi menantunya yang perempuan sama sekali, meskipun sudah cerai. Itu abadi sudah, enggak boleh lagi. Sana ada yang tidak abadi, seperti tadi. Adik-adik kita, kakak kita kepada istri kita. Itu kalau kita pisah dengan istri kita, na'udzubillah ya. baik pisahnya karena cerai atau karena meninggal, itu adik kita atau lawak kita masih boleh menikahi istri kita. Ini disebut dengan mahram ghairu mu'abbad, mahram yang tidak abadi. Nah, jadi seperti itu. Tidak boleh, Pak ya. Nah, kalau seandainya ada wanita kedatangan wanita ada suaminya di rumah, kedatangan suami istri. Ya. Mungkin belum bisa mengkondisikan seperti ini, merasa aneh di masyarakat. Maka yang harus dilakukan oleh si wanita tersebut, kalau seandainya tidak pakai hijab seperti ini, dia harus memakai jilbab yang sempurna. Paham, Pak ya? Jilbab yang sempurna. Seperti itu. Nah. Apa itu? Golf ya? Memang dua kali juara ya. Yang kedua ini mengenai yang kalau kewajiban suami. Oh iya, bagus Pak. Perhatikan Bapak sekalian. Kita suami, ya, saya berbicara tentang suami dulu. Suami akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Anda ajarkan kepada istri-istri Anda. Kalau Anda sebagai suami, Anda sebagai bapak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah yang Allah berikan dari anak-anak. Akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita kamu ajarin apa? Kamu beri makan apa? Kamu beri minum apa? Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram? Akan diajar, akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laki-laki sebagai kakak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adik-adik perempuan kita. Kalau lagi malam Minggu diapelin orang, ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tua kadang-kadang senang anaknya laku malam Minggu diapelin orang. Apalagi yang ngapelin bawa Lexus. Oh, anak saya laku katanya. Yang ngapelin ini bawa Lexus, juara golf lagi. Laku, Subhanallah. Ya, ini akan ditanya oleh Allah. Kalau sudah bunting baru tahu tuh. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi kita akan ditanya itu Allah, apa dalilnya itu semua? Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas orang-orang yang dia pimpin. Suami dia pemimpin bagi keluarganya, dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas keluarganya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, atau tiga orang yang telah diharamkan oleh Allah masuk surga. Salah satunya yaitu, ya ada tiga ya. Yang pertama kecanduan khamr, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga laki-laki suami yang membiarkan istrinya berbuat fahisyah, berbuat keji, membuka aurat, dapat capek-capek, kadang-kadang harus mengarungi lautan untuk dapat istrinya ini, sehingga bisa akad ijab kabul, saya terima nikah, sudah dapat, ya capek-capek seperti itu, harus dengan usaha, sudah dapat dinikahi, dibiarkan istrinya berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau lagi kondangan, kadang-kadang yang diundang lebih menor daripada mempelainya. Hijau, kuning, biru, subhanallah, lengkap, ungu, pink, semuanya ada. Lebih menor daripada yang undang, subhanallah. Ya, suaminya dengan bangganya, tuh lihat istri saya. Dayus Pak itu, laki-laki yang telah diharamkan oleh Allah surga. Dayus, bukan gayus ya. Dayus, ya. Membiarkan istrinya membuka aurat, buka jilbab, kelihatan rambutnya, apalagi kelihatan sampai bentuk tubuhnya. Ini laki-laki yang seperti ini tidak mempunyai rasa cemburu, Bapak sekalian. Itu yang disebut dengan dayus. Ya, perhatikan itu baik-baik. Ya, dan sekali lagi ketika kita belajar ini, salah satu ilmu yang bermanfaat itu kalau diamalkan. Demikian. Jadi bukan hanya sebagai pembendaharaan ya saja, tetapi ketika diamalkan itu akan sangat bermanfaat. Dan sekali lagi Bapak-bapak sekalian, pernah ada seorang wanita anak perempuan, masih belia, waktu hajian nanya kepada saya, "Ustaz, kira-kira kenapa sih kita para wanita harus pakai jilbab?" Wanita ini, anak perempuan ini baru dapat haid berapa bulan gitu. Dia kan harus memakai jilbab karena harus sudah dapat haid. Kata saya, begini, Allah itu ketika memerintahkan sebuah perintah pasti ada manfaat di dunia dan akhirat. Bukan malah menjerumuskan itu ke dalam kesengsaraan, kehinaan, kerugian, enggak. Itu malah jalan agar para wanita, ya, kaum muslimat lebih nyaman, lebih suci, ya, lebih terjaga kesuciannya dan kehormatannya. Dan sekali lagi, perhatikan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, setelah agama, bagi wanita yang paling berharga apa? Kesucian. Setelah agama, bagi wanita yang paling berharga adalah kesucian. Kalau sudah kesuciannya habis, sudah selesai dah. Ya, khalas, habis sudah itu. Tinggal dia agamanya saja. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 2. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu ini kita bisa amalkan, dan sekali lagi ilmu ini bukan berarti Islam itu saklek, tidak bisa bergaul, tidak modern, ya, tidak bisa maju, tidak. Tetapi Islam yang mengajak seseorang agar maju, agar lebih tersuci dan segala macamnya. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.